لله الذي أحق الحق وأظهره وأبطل الباطل وقهره وفضح النفاق وقصم ظهره وبين مظاهره وأشهد أن لا إله إلا الله يعز من يشاء ويذل من يشاء وله ملك الدنيا والآخرة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المزجاة دعانا إلى الصدق وأن نكون مع الصادقين البررة ونهانا عن الكذب وبين خطره وشرره صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من الأنصار والمهاجرة ثم أما بعد حياكم الله يا إخوتي أهل السنة في أندونيسيا أهل الجود والإحسان والكرم والعرفان والمؤازرة والنصرة والمواقف الشجعان بيض الله وجوهكم وجزاكم الله خيرا على مواقفكم الكريمة التي تدل على المحبة والأخوة والإيمان فالمنافقون يقبضون أيديهم وأنتم بسطتم أيديكم وبذلتم ما في وسعكم عوضكم الله ما بذلتم أضعافا مضاعفة وأدخل الله السرور في قلوبكم ووقاكم شر عدوكم وجعل كل ما تنفقونه وتبذلونه في ميزان حسناتكم وأجدد الشكر لإذاعتكم المباركة إذاعة الرجاء إذاعة الخير والعطاء والسنة والصفاء كما أتوجه مرة ثانية بالشكر لأخينا وحبيبنا الفاضل الدكتور أبي عبد المحسن جزاه الله خيرا على ما يقدم وترجم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات يقول الله جل وعلا في كتابه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان وكما جاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثال فالأمثال يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلاء وهذه الآية تشبه كثيرا من الآيات في القرآن كقوله تعالى حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ومثلها في قوله تعالى في سورة براءة وكذلك في سورة البقرة في قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزجلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أنه قد يعني يفتتن المؤمنون ويفتتن الناس فليعلم الله سبحانه وتعالى الذين صدقوا في دعواهم الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah menampakkan kebenaran dan telah menunjukkan kebatilan dan telah menghancurkan kebatilan serta Allah Subhanahu wa taala telah membeberkan kemunafikan dan telah menghancurkan kemunafikan serta menunjukkan bentuk-bentuk kemunafikan dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjayakan siapa yang Dia kehendaki dan menghinakan siapa yang Dia kehendaki. Milik Allah lah dunia dan akhirat. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ialah rahmat yang telah Allah turunkan kepada alam semesta, yang telah menyeru kepada kita agar kita bersikap jujur dan agar kita bersama orang-orang yang jujur. Dan Rasulullah SAW telah melarang kita dari perbuatan dusta dan menjelaskan akan bahaya dusta. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga para sahabat beliau dari kaum Ansar dan Muhajirin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku ahlu sunnah yang ada di Indonesia yang telah memberikan bantuan kepada saudara-saudara mereka di negeri Syam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memutihkan wajah kalian di akhirat dan memberikan kepada kalian balasan yang setimpal atas pertolongan yang kalian lakukan yang menunjukkan akan kecintaan dan ukhuwah serta persaudaraan karena iman. Adapun orang-orang munafik, maka mereka tidak memberikan bantuan. Mereka menggenggam tangan-tangan mereka. Adapun kalian ahlu sunnah yang ada di Indonesia, maka kalian membentangkan tangan-tangan kalian dengan beri bantuan kepada saudara-saudara kalian semampu kalian di Suriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganti yang lebih baik berlipat ganda atas segala yang telah kalian keluarkan, yang telah kalian infakkan untuk saudara-saudara kalian ahlu sunnah di Suriah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, memasukkan rasa senang, rasa gembira dalam hati-hati kalian sebagaimana kalian telah memasukkan rasa gembira, kesenangan dalam hati-hati saudara-saudara kalian. Dan aku ulangi lagi rasa terima kasihku kepada Radio Roja, ya, radio yang penuh keberkahan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberkahi radio ini. Aku juga berterima kasih kepada saudaraku sang penerjemah Abu Abdul Muhsin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan saja mengucapkan kami telah beriman, kemudian mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui siapa di antara mereka yang tulus dan benar, yang jujur, dan mana di antara mereka yang dusta. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsiran ayat ini, beliau menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keimanan yang ada pada diri-diri mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. "Tsumma shalihun," kemudian orang-orang yang saleh. "Tsummal amsal fal amsal," kemudian yang seterusnya dan seterusnya. "Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi." Seorang diuji berdasarkan tingkat keimanan agamanya. Kalau dalam agamanya ada kekuatan, ketegaran, maka akan ditambah ujiannya. Dan ayat ini, ayat semakna ini banyak dalam Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin?" Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui di antara kalian mana yang berjihad di antara kalian dan mana di antara kalian yang bersabar? Demikian juga dalam firman Allah yang lain, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu?" Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian musibah yang menimpa seperti orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan bencana, dengan kesulitan, bahkan mereka diguncang-guncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari ujian tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibiin," agar Allah mengetahui mana di antara orang-orang yang jujur tatkala ditimpa dengan ujian dan mana orang-orang yang dusta tatkala ditimpa dengan ujian. إذن أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، الناس إذا نزلت الفتن انقسموا إلى قسمين، فالصادق منهم والكاذب. فأما الصادقون فأولئك الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون معهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأصدق الصادقين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث فسر بالصادقين الإمام المفسر الضحاك هذا القول بقوله: وكونوا مع الصادقين، أي مع أبي بكر وعمر وأصحابهما. وأهل السنة والجماعة يحبون أبي بكر وعمر وهم معهم بالصدق والعمل. والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما الفريق الثاني فهم الكاذبون، وهم مع المنافقين، مع عبد الله بن أبي سلول، كما قال تعالى عنهم: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى في وصفهم: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم فاسقون. ومن أوصافهم أنهم إذا رأوا أهل الخير وأهل الصلاح يتصفون، فإنهم يلمزونهم يطعمون بهم ويسخرون بهم، كما قال تعالى عنهم: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال المنافق أنه إذا حدث كذب. وما أكثر المنافقون اليوم في زماننا الذين يكذبون ويبدلون الحقائق. والأحداث التي في سوريا الآن، قد وقف العالم الإسلامي كله من شرقه إلى غربه وقفة أخوية إيمانية مع الشعب السوري المنكوب، وكلهم يدعون إخوانهم في سوريا أن يزيل الله سبحانه وتعالى عنهم الظلم وأنسرهم عن الطغاة، إلا فرقة ممن ينتسبون للإسلام كذبا وزورا ويحبون سفك دماء أهل السنة عن اعتقاد وعن فتاوى لعلمائهم، وقفوا وقفة المتخاذل المؤيد للظلم والمؤيد للبغي والطغيان، ويقولون زورا وكذبا أنه لا يوجد شيء في سوريا، إنما هو كذب وفبركات من ومؤامرات خارجية. وهؤلاء يقفون كما يقف أهل النفاق تجاه المسلمين في والتاريخ والشهر ذلك. Rabbana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kondisi manusia dalam tatkala timbul fitnah dan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ada dua model, yaitu shadiqun, orang-orang yang jujur, dan kadzibun, orang-orang yang jujur yang pendusta. Adapun as-shadiqun, orang-orang yang jujur, yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersama mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Ad-Dhahhak, salah seorang imam ahli tafsir rahimahullah, berkata, "Ai kunu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa ashabihima." Hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur, yaitu bersama Abu Bakar dan Umar dan sahabat keduanya, sebagaimana disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan kita ahlu sunnah cinta kepada Abu Bakar dan cinta kepada Umar, dan kita ingin bisa bersama mereka, orang-orang yang jujur. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang paling jujur. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang mukminin dengan firman-Nya, "Wal mu'minatu wal mu'minat wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Orang-orang yang beriman dan wanita-wanita yang mukminah, mereka saling tolong-menolong di antara mereka. Mereka menyeru kepada perbuatan baik dan mencegah dari kemungkaran. Adapun kelompok yang kedua dari golongan manusia, itu golongan kadzibun, golongan pendusta. Mereka bersama orang-orang munafik, bersama Abdullah bin Ubay bin Ubay bin Salul, ya. Orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dalam Al-Qur'an, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik, kata Allah, "Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Allah mempersaksikan bahwasanya orang-orang munafik adalah orang-orang pendusta. Dan mereka saling tolong-menolong di antara mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd." Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Lelaki, kaum lelaki munafik dan wanita-wanita yang munafik, mereka saling, satu di antara mereka saling membantu. Mereka menyeru kepada kemungkaran dan mencegah dari kebaikan, dan mereka menggenggam tangan-tangan mereka. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di antara sifat-sifat orang-orang munafik yang mereka bersama orang pendusta, orang-orang munafik itu suka mencela orang-orang yang berbuat baik, yang membantu saudaranya. Ya, kalau ada yang bersedekah untuk saudaranya, maka dicela. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fa yaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim." Itu orang-orang yang mereka mencibirkan, mencela orang-orang yang mereka bersedekah dari kaum mukminin, dan orang-orang yang mereka berusaha untuk bersedekah semaksimal mereka. Ya, orang-orang seperti ini dicela orang-orang munafik, dicibirkan, dihinakan oleh orang-orang munafik. Fa yaskharuna minhum, mereka mencibirkan, mencela orang-orang yang bersedekah, membantu saudaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sakhirallahu minhum." Allah lah yang akan mencibir mereka, Allah yang akan mengejek mereka. Dan kejadian yang terjadi di Suriah sekarang ini, kita dapati ya, seluruh kaum muslimin mereka bersikap melihat yang sama bersama saudara-saudara mereka di Suriah. Mereka mendoakan rakyat Suriah agar segera dibebaskan dari kezaliman dan pembunuhan serta pembantaian yang terjadi di sana, dan mereka membantu saudara-saudara mereka di Suriah, ya, kaum muslimin di baik di timur maupun di barat, mereka membantu saudara-saudara mereka di Suriah dengan bantuan doa, dengan doa maupun dengan bantuan materi. Akan tapi para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu firqah yang mereka ya mengatakan mereka salah satu kelompok Islam, tapi mereka dusta dengan pengakuan mereka tersebut. Justru mereka sebaliknya, justru mereka suka dengan tumpahnya darah ahlu sunnah yang ada di Suriah, dan mereka mencintai hal ini di atas keyakinan. dan mereka melakukan hal tersebut, mencintai hal ini, ya, berdasarkan fatwa-fatwa yang dimunculkan oleh ulama-ulama mereka, maka mereka justru mendukung adanya kezaliman, justru mendukung adanya pembantaian yang ada di Suriah. Bahkan mereka berani berdusta dengan mengatakan bahwasannya tidak ada kezaliman yang di Suriah, tidak ada. Ini semua hanya kedustaan. Tidak ada pembunuhan di Suriah, ya. Ini kedustaan di siang hari bolong, ya. Ya, ini adalah sikap sebagaimana orang-orang munafik, ya, yang justru ingin kehancuran bagi orang-orang yang jujur. Dan ayuhal ikhwah, haula al-qaum waqafu waqfatan munafiqin tijah ikhwanina fi Suriah. Wa haula القوم باتفاق علماء المسلمين أجمعين أنهم أكذب الطوائف وأنهم يشهدون بالزور ولا يتكلمون الحق، وها أنا لا أنقل عن الأئمة الأعلام قولهم في كذب هؤلاء وبيان حقيقتهم. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة صاحب المذهب المالكي قد سئل عن الرافضة فقال لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. والإمام الشافعي الإمام العظيم المبجل إمام أهل السنة في زمانه وصاحب المذهب الشافعي وهو المذهب المنتشر في أندلسيا يقول شهادة حق على هؤلاء، يقول عنهم لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة، يعني هؤلاء يقول عنهم الإمام الشافعي أنهم يشهدون الزور ويكذبون ويغيرون الحقائق. وقال أيضا رحمه الله الإمام الشافعي يجيز شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة فإنهم يشهدون بعضهم لبعض، أي يعني يكذب بعضهم لبعض ويشهد شهادة الزور بعضهم لبعض. وكان الشافعي رحمه الله يعيب على الروافض ويقول هم شر عصابة. وذكر عن الإمام يزيد بن هارون رحمه الله الإمام المحدث يقول نكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وقال الإمام المحدث الأعمش رحمه الله أدركت الناس وما يسمونهم أي الرافضة إلا الكذابين. وشريك بن عبد الله القاضي رحمه الله النخعي وكان شيعيا كان يقول أن الرافضة هم أكذب الناس. لم يعني يقتصر الأمر على العلماء وإنما أيضا علماء أهل البيت وأئمتهم يشهدون على كذب الرافضة الذين يدعون محبة أهل البيت. فها هو زين العابدين بن علي رحمه الله الإمام المشهور وهو من أئمة أهل السنة ويدعي الشيعة أنه من أئمتهم، جاءه عدد من الناس ونفر من الناس فأثنوا عليه ومدحوه ثم قال لهم ما أكذبكم وأجرأكم على الله، نحن من صالحي قومنا، يعني بيّن أنهم كذابون. وكذلك الإمام علي رحمه الله وهو إمام الشيعة بل هو إمام أهل السنة قال تفترق هذه الأمة على 72 فرقة شرها فرقة تنتحل حبنا وتخالف أمرنا. وأيضا بيّن الإمام الحسن ابن علي رحمه الله كذبهم حيث قيل له إن الشيعة يزعمون أن عليا مبعوثا يوم القيامة، فقال كذبوا والله ما هؤلاء بشيعته، لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا اقتسمنا ماله. وكذلك الحسن بن الحسن المثنى المعروف بالمثنى الحسن بن الحسن بن علي قال لأصحابه لما جاءه رجل قال نحن أعلم بهؤلاء منكم، إن هؤلاء إن شاءوا صدقوكم وإن شاءوا كذبوكم، وزعموا أن ذلك يستقيم لهم في التقية أو التقية. فهؤلاء الرافضة يعني هم أكذب الفرق بنص الصريح من أقوال أهل العلم. وهؤلاء إذا كانوا غدروا بأئمة أهل البيت وخانوهم ولم يقفوا معهم ولم يناصروهم مع دعواهم الكاذبة أنهم يحبونهم فكيف يقفون مع أهل السنة في سوريا الذين أفتى لهم علماؤهم بقتل أهل السنة وقالوا اقتلوا السنة وادخلوا الجنة. وصفة الغدر والبخل صفة معروفة ذكر أهل العلم عنهم أنهم بخلاء وأنهم من أهل الغدر والخيانة، فقد خانوا أئمتهم خانوا الحسن بن علي لما قالوا نحن معك. فلما توجه لقتال معاوية رضي الله عنه طعنه أحد الشيعة المسمى سنان الجعفي فضربه في جنبه فصرعه عن فرسه، وكان ذلك أحد أسباب مصالحته لمعاوية رضي الله عن الجميع. وكذلك كاتبوا الحسين بن علي ودعوه إلى الكوفة لينصروه على يزيد بن معاوية، فسمع كلامهم وانخدع بكلامهم، فلما جاء إلى كربلاء غدروا به وناصروا عبيد الله بن زياد عليه حتى قتلوه. وكذلك غدروا بزيد بن علي بن حسين رضي الله عنه بعد أن خرجوا معه ضد يوسف بن عمر ونكثوا بيعته. ربنا يعلم رحمتي ولي الله سبحانه وتعالى. Mereka orang-orang Rafidhah, orang Syiah, ya, berdasarkan kesepakatan para ulama, ya, ulama umat Islam, bahwasanya kelompok ini merupakan kelompok yang paling pendusta dan yang paling suka berdusta. Ya, kami akan sebutkan di sini beberapa nukilan dari perkataan para ulama yang menunjukkan bahwasanya Syiah atau Rafidhah merupakan kelompok yang paling dusta. Ya. Di antaranya perkataan Imam Malik tentang Rafidhah. Tatkala Imam Malik ditanya tentang Rafidhah, maka beliau berkata, "La tukallimhum wa la tarwi anhum fa innahum yakdzibun." Jangan engkau berbicara dengan orang-orang Rafidhah dan jangan engkau meriwayatkan riwayat dari orang-orang Rafidhah, fa innahum yakdzibun, karena mereka adalah orang-orang yang berdusta. Demikian juga perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, Imam Ahlussunnah Syafi'i, yang kita tahu bahwasanya mazhab Syafi'i adalah mazhab yang tersebar di tanah air kita, tanah air Indonesia. Asy-Syafi'i pernah berkata, sebagian diriwayatkan oleh muridnya Harmalah, kata Asy-Syafi'i rahimahullah, "Lam ara ahadan asyhada biz-zur min ar-Rafidhah." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih berani berdusta, berkesaksian palsu seperti orang-orang Rafidhah. Dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i berkata, "Ujizu syahadata ahli al-ahwa kullihim illa ar-Rafidhah." فَإِنَّهُمْ يَشْهَدُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضُ. Kata Imam Syafi'i, bahwasanya aku membolehkan, ya, persaksian Ahlul Ahwa, yaitu Ahlul Bid'ah, seluruhnya, seluruh Ahlul Bid'ah diterima persaksiannya, kecuali Rafidah, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, فَإِنَّهُمْ يَشْهَدُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضُ. Karena mereka saling mendukung, ya, kedustaan mereka di antara mereka. Jadi masing-masing di antara Rafidah saling mendukung kedustaan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i mencela orang-orang Rafidhah dan berkata, "Hum syarru ishabah." Mereka adalah kelompok yang terburuk. Demikian juga salah seorang ahlul hadis yang ma'ruf yang bernama Yazid bin Harun rahimahullah, beliau berkata, "Naktubu an kulli sahibi bid'atin idza lam yakun da'iyah illa ar-Rafidhah fa innahum yakdzibun." Kata Yazid bin Harun rahimahullah, "Kita menulis hadis dari seluruh pelaku bid'ah selama dia tidak menyeru kepada kebid'ahnya, kecuali Rafidhah, kecuali Syiah, fa innahum yakdzibun, karena mereka berdusta." Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi nukilan-nukilan dari para ulama Islam. Ternyata kita dapati juga bahwasanya dari Ahlul Bait, para imam-imam Ahlul Bait, mereka juga mencela orang-orang Syiah, ya. Mereka juga mencela orang Syiah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali bin Husain Zainal Abidin, tatkala datang orang-orang yang memuji-muji dia, memuji beliau, kemudian beliau berkata, "Ma akdzabakum wa ma ajra'akum 'ala Allahi 'azza wa jalla, nahnu min salihi qaumina." Tatkala dia dipuji dengan pujian yang begitu hebat, maka beliau berkata, "Kalian sungguh pendusta dan kalian sungguh berani terhadap Allah 'azza wa jalla. Adapun kami, salah kami adalah termasuk orang yang saleh dari kaum kami." Ya, di sini Zainal Abidin Ali bin Husain menjelaskan bahwasanya, mensifati mereka dengan perkataan beliau, "Ma akdzabakum, sungguh kalian itu seorang kelompok yang pendusta." Al-A'mash, salah seorang muhaddis besar rahimahullah, beliau pernah berkata, "Adraktun nas wa ma yusammunahum illa al-kadzabin." Aku mendapati orang-orang itu, mendapati para ulama hadis, mereka tidak menyebutkan Rafidhah kecuali dengan kadzabin, mensifati orang-orang Syiah dengan pendusta. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata, "Taftariku hadhihi al-umma ala nayfin wa sab'ina firqah." Umat ini akan terpecah menjadi 70 sekian kelompok. "Syarruha firqatun tantahilu hubbana wa tukhalifu amrana." Yang kelompok yang paling buruk dari kelompok-kelompok tersebut, yaitu kelompok yang mengaku-ngaku cinta kepada kami, namun mereka menyelisihi perintah kami. Inilah sebagian riwayat dari para ulama ahlu sunnah atau para ulama Islam, demikian juga dari para ulama ahlul bait, ya, yang mereka juga sebenarnya merupakan ulama ahlu sunnah, hanya saja orang-orang rafidah mengaku-ngaku bahwasanya mereka adalah imam-imam mereka, padahal mereka juga adalah ulama ahlu sunnah yang menjelaskan bahwasanya rafidah merupakan kelompok yang pendusta, dan mereka berdusta, kedustaan mereka dibangun di atas keyakinan. Ya, dibangun di atas keyakinan. Oleh karenanya kita dapati bahwasanya orang-orang Rafidhah mereka bukan hanya berdusta terhadap Ahlussunnah, bahkan mereka berdusta atas pimpinan-pimpinan mereka. Dan ini telah terjadi dalam sejarah. Sejarah mencatat bagaimana kedustaan orang-orang Rafidhah terhadap pimpinan mereka sendiri. Sebagaimana yang terjadi terhadap Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, maka mereka pun, orang-orang Syiah mereka pun membaiat Al-Hasan, ya. Tatkala Al-Hasan terjadi sengketa kemudian berjalan untuk memerangi Muawiyah, maka mereka pun berbuat curang kepada Al-Hasan bin Ali. Mereka pun menikam salah seorang bernama Sinan Al-Ju'fi, dia pun menikam Al-Hasan bin Ali sehingga akhirnya dia pun terjatuh dari kudanya, ya. Sehingga akhirnya hal ini menyebabkan Al-Hasan kemudian mengadakan perdamaian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga kejadian yang kedua sebagaimana yang terjadi pada Al-Husain, Husain bin Ali, di mana mereka mengirim surat kepada Husain bin Ali, merayu-rayu Husain bin Ali bahwasanya mereka akan menolong Al-Husain, ya, di mereka penduduk Irak, ya. Ternyata tatkala Husain datang ke Irak, justru mereka berkhianat kepada Al-Husain sehingga tidak pun seorang pun dari mereka yang menolong Al-Husain, sehingga akhirnya Husain bin Ali pun terbunuh di Karbala. Demikian juga mereka telah berkhianat kepada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, tatkala mereka pun melakukan pengkhianatan terhadap beliau. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Syiah kalau mereka berani melakukan pengkhianatan terhadap pimpinan-pimpinan mereka, bagaimana lagi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Suriah? Ayuhul Fajjam, هذا الكذب الذي يتحلى به الرافضة من القديم والحديث ليس مجرد يعني معصية صغيرة، إنما هو عن دين، عن دين واعتقاد. فعندهم مبدأ يسمى التقية والتقية، ومبدأ عقدي مبني على الكذب والدجل وإظهار شيء وإتقان شيء من خلافه. والتقية عندهم عرفها إمامهم المدعو المفيد في كتابه شرح عقائد الصدوق في صفحة 261 ملحق بكتاب أوائل المقالات، عرفها هذا العالم الشيعي بقوله التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه وكتمان المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا. فمعنى التقية عندهم على بناء على قول هذا العالم الشيعي معناها الكذب المحض أو النفاق البين كما هو ظاهر من رواياتهم. والتقية عندهم تعادل يعني 90% من دينهم كما جاءت الروايات في ذلك الحث على التقية والمبين لفضل التقية عندهم. فالرافض إذا حدثك بعشر كلمات فمعنى ذلك أن 9 كلمات منها كذب وواحدة صح. والرافض كذب على علي رضي الله عنه وهو إمامهم وعلى غيره من الصحابة، ويخلطون بين كلام علي وبين الأئمة الباقين وينسبون إلى علي ما لم يتفضل كذبا وزورا. وهذا أنقل بعض الروايات الشيعية التي تبين عقيدتهم في التقية وفضائلها من خلال كتبهم المعتبرة والمقررة عندهم والتي تعتبر بمثابة الأصول للمذهب الشيعي الرافضي. الكليني وهو عمدتهم في كتابه أصول الكافي في الصفحة 219 من المجلد الثاني ذكر 23 نصا تحت باب التقية في كتابه أصول الكافي. نقل عن أبي عبد الله قوله إن 19 الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا النبي والمسح على الخفين. ونقل الكليني أيضا في نفس هذا الموضع عن أبي عبد الله قوله اتقوا على دينكم واحجبوه بالتقية فإنه لا إيمان لمن لا تقية له. وقال أيضا البولوني بسنده إلى أبي جعفر الصادق التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له. وأيضا نقل صاحب كتاب المحاسن عن أبي عبد الله لا والله ما على الأرض شيء أحب إلي من التقية يا حبيب إنه من كانت له تقية رفعه الله يا حبيب يعني المخاطب حبيب بن بشير يا حبيب بل لم يكن له تقية وضعه الله. وأيضا قال إن تارك التقية كتارك الصلاة. وقال أيضا أشرف أخلاق الأئمة الباقر يقول أشرف أخلاق الأئمة والفاضلين من شيعتنا استعمال التقية. وذكر نصوصا كثيرا عن التقية وجعلها دينا لهم بل كما قلت هي 90% من دينهم مبنيين على التقية والتي معناها يعادل الكذب والنفاق. والتقية منزلتها عظيمة عندهم وأصل أصول دينهم لذلك هم في هذه الأحداث الأخيرة الأحداث السورية يكذبون ويثقون الكذب على أهل السنة ويقولون أن الذي يقتل أهل السنة هم الوهابيون أو الوهابيون أو يقتل أهل السنة بعضهم بعضا هذا من كذبهم. Perbenaran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahwa kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah itu bukanlah suatu perbuatan dosa, bahkan itu merupakan agama bagi mereka, bahkan merupakan salah satu pokok dari agama mereka, karena akidah mereka dibangun di atas kedustaan dan dibangun di atas menampakkan sesuatu tapi menyembunyikan hakikat yang sebenarnya. Di sini kita akan sebutkan takrif atau definisi dari taqiyah menurut perkataan mereka, di antaranya perkataan salah seorang imam mereka yang bernama Al-Mufid, ya, dalam kitabnya Syarah Aqaidus Shuduq halaman 261 dia berkata at-taqiyah kitmanul haqq wa sitrul i'tiqad fihi wa kitmanul mukhalifin wa tarku mudhaharatihim bima yaqubu dararan fid din aw id dunya. Kata dia bahwasanya taqiyah yaitu menyembunyikan kebenaran dan menutup menyembunyikan keyakinan serta menyembunyikan kebenaran dari orang-orang menyelisih mereka, ya, dan tidak menampakkan kemenampakannya kepada orang yang menyelisih mereka karena bisa menyebabkan dharar yaitu kemudaratan di dunia maupun berkaitan dengan agama. Padahal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita pahami bahwasanya taqiyah menurut mereka itu kedustaan atau kemunafikan karena menampakkan sesuatu yang tidak diyakini oleh batin mereka. Jadi mereka berdusta dan itu merupakan agama bagi mereka. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan menukilkan nas dari buku-buku mereka, buku-buku yang mu'tabar yang menjadi rujukan mereka, buku-buku yang sangat penting seperti misalnya kitab Usul Kafi, ya, Usul Kafi ini kitab yang menurut orang Rafidah seperti Sahih Al-Bukhari, penulis yang bernama Al-Kulaini, dia membuat sebuah bab dalam kitab Usul Kafi itu pada jilid kedua halaman 219 bab tentang taqiyah, bab tentang dosa, yaitu menampakkan sesuatu yang berlawanan dengan hati mereka, berdusta. Dia menyebutkan sekitar 23 nas atau nukilan dari ulama-ulama mereka, dari pimpinan-pimpinan mereka. Di antaranya perkataan Abu Abdullah Al-Kulaini menukilkan perkataannya inna tis'ata a'syarid din fit taqiyah, yaitu 90% agama itu pada kedustaan. Wala dina liman la taqiyata lahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak bertaqiyah. Perhatikan di sini, dia mengatakan bahwasanya 90% agama pada taqiyah, pada dusta, dan tidak ada agama bagi orang tidak ada agama bagi orang yang tidak menerapkan taqiyah. Artinya jika seorang Rafidhi, seorang Syi'i berbicara dengan ahlu sunnah, ya, karena ahlu sunnah menyelisih mereka dan mereka harus berdusta di hadapan ahlu sunnah dan itu agama bagi mereka, kalau dia berbicara 10 kalimat berarti yang benar cuma 1/9 dusta semua, karena mereka meyakini bahwasanya 90% agama itu dibangun di atas taqiyah, di atas kedustaan. Dalam berita yang lain, perkataan salah seorang dari mereka, ittaqu ala dinikum wa ahjibuhu bittaqiyah. Hendaknya kalian menjaga agama kalian dan lindungilah agama kalian dengan dusta, dengan taqiyah. Fa innahu la imana liman la taqiyata lahu. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak bertaqiyah. Dan banyak nukilan-nukilan yang disebutkan oleh Al-Kulaini dalam kitab Usulul Kafi yang merupakan kitab rujukan bagi mereka. Demikian juga dalam kitab Al-Mahasin, ya, disebutkan Abu Abdullah berkata kepada Habib bin Bashir, kata-katanya, wallahi ma 'alal ardi syai'un ahabbu ilayya min at-taqiyyah. Ya Habib, innahu man kanat lahu taqiyyatun rafa'ahu Allah. Tidak ada sesuatu yang di atas muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada taqiyyah. Wahai Habib, barang siapa yang memiliki taqiyyah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ya Habib, man lam yakun lahu taqiyyah wada'ahu Allah. Barang siapa yang tidak memiliki taqiyyah, maka Allah akan merendahkannya. Bahkan ada perkataan di antara mereka mengatakan, inna tarikat taqiyyah katarikis sholat. Orang yang meninggalkan taqiyyah seperti orang yang meninggalkan sholat. Subhanallah. Ya luar biasa, kedudukan taqiyyah dusta di mata orang-orang rafidah. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah bahwasanya orang-orang rafidah, mereka menjadikan taqiyyah merupakan agama mereka. Oleh karenanya tatkala terjadi kejadian di Suriah, maka mereka dengan sangat mudah berdusta, ya. Mereka berdusta dengan kedustaan-kedustaan yang nyata di siang hari bolong, seperti perkataan mereka bahwasanya tidak ada kezaliman yang terjadi di Suriah, tidak ada pembunuhan di Suriah. Bagaimana tidak ada pembunuhan? Semua orang semua tahu, seluruh alam, alam semesta ini, seluruh negara-negara tahu bahwasanya terjadi pembantaian, pembunuhan di Suriah. Bahkan mereka juga berusaha, kata mereka, yang terjadi hanyalah Ahlus Sunnah membunuh di antara mereka sendiri, ya, ada teroris yang bunuh Wahabi yang lainnya. Ini semua kedustaan, ya, semuanya kedusta. Namun mereka dengan berani-beraninya berdusta, justru karena dusta itu merupakan agama mereka. Oleh karenanya riwayat-riwayat yang tadi telah kita sebutkan menunjukkan bahwasanya taqiyyah memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama mereka. Bahkan disebut dengan tis'ata asyar, yaitu 90% agama mereka dibangun di atas kedustaan. Bahkan orang yang meninggalkan taqiyyah seperti orang yang meninggalkan sholat, dan tidak ada keimanan bagi orang yang tidak bertaqiyyah. Wa min kadhibihim وسبيل التقية التقية التي يستعملونها الآن أنهم يشهد بعضهم لبعض، فهم يشهدون للشيعة في سوريا ولنظام النصيري السوري ويكذبون له. ومن هذا الكذب دعوة بعض من يؤيد النظام أنهم قد اتصلوا على مشايخ سوريين وقال لهم أنه لا يوجد شيء على أرض الواقع مما يذكر في وسائل الإعلام، أن هذا إنما هذا كذب، وأن الذين يقتلون أهل السنة إنما هم أهل السنة أنفسهم، وهذا كذب. وقيم هذا الكذب أنهم نقول لهم، على من اتصلتم أنتم؟ هل اتصلتم على مفتي سوريا المدعو أحمد حسون، وهو أكبر شيعي في سوريا؟ هذا الرجل الذي يعني باع دينه وضميره وتشيع مقابل دولارات أخذها من إيران، وقد كذبه ابنه وقد قتل ابنه أثناء الأحداث لأنه كذب أباه وعارض أباه، وزوجته طلبت الطلاق منه لأنه اكتشفت أنه كاذب وليس بعالم. هذا الرجل إن كنت قد اتصلتم عليه أيها المؤيدون النظام، هذا بنوضح لكم بعض ما أفتى به. فهو أصلا ليس بطالب علم شرعي، وإنما هو يحمل شهادة أدب عربي. فهو يقول بوحدة الأديان، وأنه لا فرق بين جميع الأديان، وكلها كلنا أخوة، ولا يعتقد يعني بالولاء ولا البراء. كذلك يبيح المحرمات، كذلك من فتواه التي نطق بها وهي نطق بكلمة الكفر لما جاءه الوقت الأمريكي لزيارة سوريا. قال أحمد حسون هذا المفتي، لو طلب مني محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا لم يقل صلى الله عليه وسلم، قال لو طلب مني نبينا محمد أن أكفر بالمسيحية أو اليهودية لكفرت بمحمد. انظروا، يريد أن يكفر بمحمد ويؤمن بالمسيحية واليهودية المحرفة. وأيضا في محاضرة له في البرلمان الألماني عام 2007 للميلاد، قال العلمانية ليست ضد الدين، وأنا مسلم علماني، ويعترف عن نفسه أنه مسلم علماني. وتعلمون كلكم ما معنى علماني، حيث أن العلمانية فصل الدين عن الدولة والإسلام من الدين كليا. هذه بعض ما يعني ما نقل عنه، ومن شاء يعني يستزيد عن الحسون فليدخل الإنترنت ويكتب أحمد حسون وكلامه وطعنه، كذلك طعن على عائشة رضي الله عنها وسبها، وطعن في معاوية رضي الله عنه وقال لمعاوية سيكون لك موقف أمام الله يسألك عنه يا معاوية، وأيضا ذكر قال نحن ذكر المسيحيين والنصارى قال لهم نحن أخوة تحت قبة الله، يعني هو أخ للنصراني الذي يعبد الصليب، وهو أخ للمجوس الذي يعبد النار، وهو أخ للمشرك الذي يعبد الصنم، وهكذا هو أخ للجميع ولا يفرق بين دين ودين، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الدين عند الله هو الإسلام. هذا هو الذي اتصلتم عليه يا من أيدتم النظام. أما إن كنتم اتصلتم على الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الذي يعني نزل من أعين السوريين وحرق السوريون كتبه بعد أن كانوا يحبونه لأنه أفتى بفتاوى لا يقبلها أدنى طالب علم، فهذا الرجل من أقواله يقول أتمنى أن أكون إصبع من أصابع حسن نصر الله الشيعي، فهو يتمنى أن يكون يعني إصبع من أصابعه، مع أنه يعلم حقيقة العلم أن حسن نصر الله يسب الصحابة ويكثرهم. وأيضا افترى فيريا لما مات ابن حافظ أسد باسل قال أنه هو من أهل الجنة وهو مؤمن وأن له الإيمان ولم يدخل الإسلام حتى يكون مؤمنا، ثم حكم له بأنه من أهل الجنة. وأيضا فتواه أيضا لمن سأله عن من يسجد لبشار الأسد فقال البوطي اعتبر صورة بشار بساطا ثم اسجد فوقه، هكذا قال للناس اسجدوا على صور بشار واعتبروها بساطا. وأيضا لما سئل عمن يجبر أن يقول بشار الأسد إلهنا وربنا والعياذ بالله لم يلم بشار وإنما لام وعتب على الذين يخرجون للمظاهرات ويؤيدون المسيرات. هذه يعني هذه الدعوة إذا دعوة باطلة، إذا كان هؤلاء اتصلوا على مشايخ سوريا الموالين للنظام فدعواهم باطلة لأنهم يشهدوا بعضهم لبعض ويكذبوا بعضهم لبعض. أما من ناحية الواقعية حيث زعموا أنه لا يوجد حرب في سوريا، فنقول لهم من ناحية العقلية الواقعية لماذا اجتمع مجلس الأمن الدولي ومن أجل قضية سوريا؟ لماذا اجتمعت الولايات المتحدة؟ ما هو الفيت الروسي والصيني ضد الثوار السوريين ومساندة لبشار الأسد؟ لماذا قام مؤتمر أصدقاء سوريا بتونس؟ لماذا سيجري المؤتمر الذي يعقد في بتركيا من أجل أصدقاء سوريا؟ الأخبار العالمية والقنوات الإذاعية كلها تتكلم، وكل هذا هل هذا يعتبر كذب؟ وأما ما يدعيه البعض أن السعودية ودول الخليج هي وراء هذا الكيد والمف، فكلنا يعلم أن السعودية ودول الخليج هم من أهل السنة، وأهل السنة هم أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق، لهم لا يكثرون أحدا ولا يقتلون أحدا ولا يفتون بقتل أحد، بل هم رحماء حتى لا يسمع لأحد لهم فتوى بقتل الشيعة الغير محاربين للإسلام المظهرين لسب الصحابة وسب الدين، بل حتى الإخوة المضطهدين في سوريا داخل سوريا مع أن النظام يقتلهم ويغتصب نساءهم وينهب أموالهم دائما يسألوننا ويسألون العلماء ويكتبون الفتاوى، ما حكم قتل جاسوس الذي يكون جاسوسا للنظام؟ هل يجوز قتله أو لا؟ فإذا كانوا يتورعون عن قتل هؤلاء فكيف هم وراء هذه الفتن والقلاقل، بخلاف الرافضة الشيعة الذين يفتون بقتل أهل السنة مهما كان طفلا صغيرا كبيرا امرأة النساء والأطفال حرم والشيوخ حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قتلهم ولو كانوا كفر في الحرب، لكن هؤلاء لا يتورعون عن فتاويهم بقتل أهل السنة. وأنقل لكم هنا فتوى الإمام الخميني الذي فضحه حسين الموسوي صاحبه المقرب في أحد كتبه، فقال له في جلسة خاصة يقول له الإمام الخميني يا سيد حسين آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم، سنسفك دماء النواصب يعني أهل السنة يقصد، ونقتل أبناءهم ونستحي نساءهم، ولن نترك أحدا منهم يفلت من العقاب، ستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت، سننحو مكة والمدينة من وجه الأرض. تصوروا، سننحو مكة والمدينة من وجه الأرض، لأن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين أهل السنة، ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة المقدسة قبلة للناس في الصلاة، وسنحقق بذلك حلم الأئمة عليهم السلام. لقد قامت دولتنا التي جاهدنا سنوات طويلة من أجلها من أجل إقامتها، وما بقي إلا التنفيذ. ثم يقول حسين المنصري معقبا على هذا الكلام: اعلم أن حقد الشيعة على العامة أي أهل السنة حقد لا مثيل له، ولهذا أجاز فقهاؤنا الكذب على أهل السنة وإلصاق التهم الكاذبة بهم والافتراء عليهم ووصفهم بالقبائح. وأنا أخيرا أسأل سؤالا محيرا: لماذا لا يوجد مساجد أهل السنة في طهران؟ لا يوجد لهم أي مسجد يمثل أهل السنة، وعكس ذلك لماذا يوجد حسينيات في سوريا مع عدم وجود شيعة في بعض المناطق، وكذلك يوجد حسينيات في الخليج وفي دول الخليج كما هو معروف للجميع يفعلون ما شاءوا بحرية وعندهم حرية التفكير، وأهل السنة في إيران لا يسمح لهم بالتفوه بأي كلمة. ربنا yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang mendukung pembantaian Ahlus Sunnah di Suria, mereka mengatakan bahwasanya mereka telah menelpon beberapa ulama atau masyayikh yang ada di Suria, dan ulama tersebut, ulama yang mereka telepon tersebut mengatakan bahwasanya tidak terjadi kezaliman di Suria. Adapun berita-berita yang tersebar tentang pembunuhan itu hanyalah kedustaan ya. Bahkan mereka mengatakan mereka telah menelpon dengan channel-channel internasional ya, bahwasanya kejadian-kejadian yang ada itu dusta, tidak benar. Ini sebenarnya merupakan kedustaan di siang hari bolong. Semua orang tahu bahwasanya pembantaian, pembunuhan, penyiksaan terjadi di Suria, tidak bisa disembunyikan. Namun kita bertanya kepada mereka yang mengaku-ngaku telah menelpon ulama mereka di Suria, maka mereka menelpon siapa? Siapa yang mereka telepon? Apakah mereka menelpon mufti Suria yang bernama Ahmad Hassun? Ya? Ahmad Hassun yang dia telah menjual agamanya dengan dolar dan telah menjual hatinya sehingga dia pun menjadi orang Syiah yang dia bukanlah seorang yang alim. Dia bukanlah seorang yang alim. Dia tidak memiliki ijazah tentang agama. Dia hanya memiliki ijazah tentang ilmu bahasa Arab. Oleh karenanya dia memiliki fatwa-fatwa yang aneh. Sampai-sampai akhirnya anaknya, tatkala terjadi kejadian, anaknya pun akhirnya terbunuh karena membantah sang ayah. Ya, kemudian juga istrinya minta diceraikan karena mengetahui dusta sang suami, yaitu Ahmad Hassun ini yang merupakanlah muftinya Suria. Dia mengatakan, Ahmad Hassan di antara fatwanya, dia mengatakan wihdatul adyan, bahwasanya agama seluruhnya sama, tidak jadi masalah. Dia mengatakan kita orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi bersaudara ya. Maka dia mengaku dia adalah saudaranya orang Majusi, dia adalah saudaranya orang Nasara, dia saudaranya orang Yahudi, karena dia mengatakan seluruhnya adalah bersaudara. Bahkan dia pernah berkata, tatkala datang ada kunjungan dari Amerika kemudian mengunjungi dia, maka dia mengatakan lau talaba minni nabiyuna Muhammad an akfura bil masihiyya aw bil yahudiyya la kafartu bi Muhammad. Dia mengatakan kalau seandainya Muhammad meminta kepadaku untuk kafir kepada masihiyya, kepada nasraniyah, atau kafir kepada yahudiyah, maka aku akan kafir kepada Muhammad, maka aku akan kafir kepada Muhammad. Ini perkataan dia, ma'ruf ya. Bahkan dalam suatu muhadharah yang dia sampaikan di salah satu parlemen sekuler, dia mengatakan al-ilmaniyah laisat ziddad din wa ana muslimun ilmani. Jadi dia mengatakan bahwa sekularisme itu bukanlah melawan agama, dan saya adalah seorang muslim yang sekuler ya. Dia, kita tahu bahwa sekularisme adalah memisahkan antara agama dari pemerintahannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah fatwa-fatwa yang muncul dari Ahmad Hassun. Bahkan dia mencela Aisyah, kemudian dia juga mencela Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Maka jika mereka yang mengatakan bahwasanya mereka telah menelpon dengan ulama yang ada di Suria, apakah mereka menelpon mufti Suria yang bernama Ahmad Hassun ini setelah kita mengetahui bagaimana rusaknya akidah Ahmad Hassun ini? ataukah mereka menelpon kepada ulama yang lain yang bernama, yang ma'ruf, yang bernama Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Dr. Buti yang ma'ruf, ya, yang tadinya orang-orang Suriah cinta kepada Ramadan Al-Buti ini. Akan tapi sekarang setelah nampak sikapnya, setelah terjadi kejadian di Suriah, ya, maka orang-orang Suriah pun sekarang membakar buku-bukunya. Jatuhlah Ramadan Buti ini di mata orang-orang Suriah karena ketahuan hakikat dia sebenarnya tatkala terjadi fitnah di Suriah. Di antara perkataan-perkataan Al-Buti, ya, yang dia Ramadan Al-Buti ini mengucapkan fatwa-fatwa yang aneh. Dia mengatakan seperti atamanna an akuna usbu'an min asabi Hasan Nasrullah. Dia mengatakan aku berangan-angan, aku ini hanyalah salah satu jari dari jari-jarinya Hasan Nasrullah. Ya, kita tahu Hasan Nasrullah adalah pimpinan dari Hizbullah yang dia mengkafirkan para sahabat, mencela para sahabat, dan ini ma'ruf, kita bisa lihat di YouTube, di internet, bagaimana sikap-sikap Hasan Nasrullah ini yang mengatakan bahwasanya pertentangan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di antara fatwa Ramadan Al-Buti ini, tatkala anak dari Hafiz Al-Asad yang bernama Basil tatkala meninggal, ya, maka dia mengatakan bahwasanya Basil ini, anaknya Hafiz Al-Asad ini, min ahlil jannah, masuk surga, ya. Bagaimana bisa dikatakan dia masuk surga? Nah, sementara dengan pemahaman Nusairi seperti itu, yang sebagaimana telah kita jelaskan pada pengajian yang lalu, bagaimana Ramadan Buti kemudian berfatwa bahwasanya dia masuk surga? Ya, kita sementara kita saja orang Islam yang meninggal tidak berani kita mengatakan dia masuk surga, memastikan dia masuk surga. Sementara Ramadan Al-Buti dengan nekat mengatakan bahwasanya anak dari saudaranya Bashar al-Assad bahwasanya dia tatkala mati masuk dalam surga. Ini fatwa yang sangat aneh yang tidak diterima oleh para penuntut ilmu. Demikian juga tatkala dia ditanya tentang orang-orang yang sujud di fotonya Bashar al-Assad. Kita tahu tatkala kita lihat di internet, di YouTube, bagaimana orang-orang Suriah disiksa, dipaksa untuk sujud kepada fotonya Bashar al-Assad. Maka Ramadan Al-Buti ditanya, bagaimana tentang sikap orang-orang yang sujud kepada foto Bashar al-Assad? Kata dia, anggap saja itu sebagai karpet atau sejadah. Sujud saja tidak jadi masalah, anggap itu sebagai karpet. Ini fatwa yang aneh, ya. Malah tidak jadi masalah sujud di fotonya Bashar al-Assad, dianggap seperti karpet saja. Kemudian contohnya lagi, tatkala dia ditanyakan tentang orang-orang yang dibunuh tatkala terjadi pemberontakan, bagaimana mereka telah disiksa kemudian dibunuh, maka Ramadan Al-Buti hanya menjawab bahwasanya salah sendiri kenapa mereka memberontak terhadap pemerintah. Ya, inilah sebagian fatwa-fatwa dari ulama-ulama yang mungkin mereka telepon kepada ulama-ulama tersebut. Kalau ulama-ulama tersebut yang mereka telepon, maka wajar fatwa mereka seperti itu mendukung Nusairiyah yang ada di Suriah. Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pernyataan mereka bahwasanya tidak ada peperangan di Suriah, tidak ada pembantian, ini kedustaan yang luar biasa, ya. Kedustaan yang sangat lucu dan sangat konyol, ya. Kalau Majlisul Amn itu ada perdamaian, kemudian ada perkumpulan, pertemuan di antara negara-negara. Ya, kenapa sibuk-sibuk mereka membicarakan tentang Suriah? Kenapa ada vetonya Rusia dengan Cina? Kenapa ada seperti itu semua? Bukankah ini menunjukkan ada pembantian, ada peperangan? Ya. Kenapa kemudian ada muktamar, yaitu negara-negara yang mendukung Suriah, pertemuan di Turkiye dan macam-macam ini, dari mana ini semuanya? Bagaimana kita bisa mendustakan suatu yang kenyataan yang terjadi, yang telah terkuak dengan sangat nyata di alam nyata ini, kemudian kita mengatakan tidak ada peperangan, tidak ada pembantian. Ini apakah mereka seluruhnya berdusta? Apakah mereka semua bodoh tidak mengetahui kejadian nyata yang ada? Adapun pernyataan mereka, sebagian mereka, ya, yang mengatakan bahwasanya kejadian yang ada di Suriah ini merupakan ulah atau bentuk makar yang dilakukan oleh orang-orang negara Saudi, ya. Nah, kita katakan bahwasanya negara Arab Saudi merupakan negara Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dan ini diakui oleh negara-negara yang lain, dan mereka sangat menghormati namanya hak-hak insaniyah, ya. Oleh karenanya mereka tidak membunuh sampai sebagaimana ma'ruf perkataan Ahlus Sunnah bahwasanya Ahlus Sunnah arhamun nasi bil khalq wa alamun nasi bil haq, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling rahmat dengan manusia yang lainnya dan yang paling mengetahui kebenaran. Oleh karenanya mereka sama sekali tidak berfatwa tentang membunuh orang-orang Syiah kecuali orang-orang Syiah yang menyerang. Sampai-sampai tatkala Ahlus Sunnah ditanya tentang jasus, ya, dan kata beliau Syiah ini kami sering ditanya di telepon oleh orang saudara-saudara kami di Suriah, tatkala mereka menangkap sebagian jasus mata-mata yang dikirim oleh pemerintah Suriah, apakah boleh membunuh mata-mata tersebut? Maka jawaban mereka tidak boleh. Mereka memiliki warak untuk membunuh, tidak sembarang membunuh orang. Ya, mereka hanya boleh membunuh orang-orang Syiah yang menyerang, itu yang boleh dibunuh. Adapun yang lain tidak boleh, apalagi anak-anak, orang tua, para wanita tidak boleh dibunuh sama sekali. Berbeda dengan orang-orang Syiah yang dilakukan oleh orang Syiah, semuanya dibunuh, semuanya dibasmi. Ya, orang tua, anak-anak, para wanita, ya, semuanya dibunuh. Kalau di zaman Fir'aun saja para wanita dibiarkan hidup, sekarang wanita semuanya bahkan dibunuh, para wanita, anak-anak juga dibunuh. Ya, luar biasa ya kekejaman dilakukan orang-orang Syiah. Oleh karenanya di sini beliau menukilkan juga fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Khumaini, yaitu yang dari Iran. Tatkala salah seorang yang dulu sangat dekat dengan Khumaini, yang bernama Hussein Al-Musawi, dia berkata, pernah dia duduk dengan suatu apa namanya jalsah yang khusus, yaitu pertemuan khusus dengan sang Imam Khumaini. Maka dia berkata, Khumaini berkata kepadanya, "Wahai Said Hussein, bahwasanya sekarang sudah tiba waktunya untuk kita menerapkan wasiat-wasiat imam-imam kita. Kita akan menumpahkan darah-darah nawasib, yaitu darah-darahnya Ahlu Sunnah, dan kita akan bunuh anak-anak mereka, dan kita akan membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan kita tidak akan meninggalkan seorang pun dari mereka. Kita akan bunuh mereka, dan seluruh harta mereka ya akan kita ambil seluruhnya untuk Syiah Ahli Bait," katanya. "Dan sanamhu Makkah wal Madinah, dan kita akan meratakan, membumi hanguskan Makkah dan Madinah dari atas muka bumi ini. Kenapa? Karena dua kota ini yang merupakan pusatnya Wahabiin," kata mereka. "Karena kota Madinah dan kota Makkah merupakan pusatnya Ahlu Sunnah, dan Karbala yang harus menjadi pusat, menjadi kiblatnya manusia dalam sholat. Oleh karenanya kita harus menghancurkan Makkah dan Madinah, dan kita harus mewujudkan impian para imam-imam kita." Oleh karenanya setelah itu Hussein Al-Musawi mengomentari perkataan yang dia nukil dari Al-Khumaini. Dia mengatakan, "Saya tidak mengetahui bagaimana dengkinya ya orang terhadap orang lain seperti dengkinya Syiah terhadap Sunnah. Dengki yang sangat luar biasa yang tidak ada bandingannya." Ya, oleh karenanya mereka membolehkan dusta kepada Ahlu Sunnah, ya, menuduh Ahlu Sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dan dusta di siang bolong semuanya dibolehkan oleh Syiah. Wah, hadis fatwa Al-Khumaini. وكما ذكرت السؤال المحير الذي يحير الناس، لماذا لا يوجد مساجد أهل السنة في طهران ويوجد حسينيات في سوريا وفي دول الخليج كلها والشيعة يفعلون ما شاءوا بالحرية؟ من إذن هم أهل الرحمة، أهل السنة أم أهل التشيع؟ مما يعني يجب ذكره هنا التناقض العجيب الذي وقع فيه الرافضة في خلال هذه الثورات الأخيرة. كما تلاحظون جميعا قد دعم الرافضة كل الثورات في العالم العربي، دعموها في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي اليمن وأمريكا ومن جيش والعتاد، ولكن لم يدعم الثورة السورية. لماذا؟ لأن حكام تلك البلاد كانوا قد وقفوا ضد الرافضة ولم يسمحوا لهم بتروض في بلدانهم، فزعموا تلك الثورات يقوموا ضد حكامهم ليسقطوهم. أما في سوريا لأن النظام طبعا موافق للرافضة في الإيرانيين ويسمح لهم ببناء وإنشاء الحوزات والحسينيات، فهم يعني قد وقفوا مع النظام ولم يقفوا مع الثورة. وكذلك الآن يؤججون ويثيرون الثورة في البحرين والكويت والسعودية ويقولون الشيعة مظلومين. لماذا لا يقولون أن السوريين قد ظلموا 40 سنة من قبل حكام المسلمية؟ ولماذا يقولون المؤامرة والثورة في سوريا هي عبارة عن مؤامرة، ويقولون ما حدث في العراق يعتبر تحريرا لها؟ لماذا؟ لأن هناك أسقطوا أهل السنة وأسقطوا حكمهم. وأيضا سؤال يعني يبين تناقضهم، لماذا حاربوا حزب البعث العراقي وأسقطوه وهم الآن يساندون ويناصرون حزب البعث السوري ويدعمونه، مع أن الحزب البعث العراقي وحزب البعث السوري كلاهما من مصدر واحد ومبادئهم واحدة واعتقادهم واحد، لماذا هذا التناقض؟ فليجب الشيعة عن هذا التناقض. أما دعواهم أن التبرعات التي يجمعها أهل السنة لإخوانهم في السنة في سوريا ودعواهم أن هذه التبرعات تفرق بين المسلمين، هذه دعوة باطلة، لأنهم هم رافضة قد تبرعوا المليارات لسوريا ويفرقوا بين الشعب السوري ويميزوا بين من وافقهم مشايعهم وبين من خالفهم، بل من لم يقبل دعوتهم زجوه في السجون واعتقلوه وكان في غياه السجون ولا يعرف عنه، بل من يتكلم بكلمة واحدة كان قبل الثورة عن الشيعة في سوريا مجرد كلمة واحدة أو كتاب واحد ضد الشيعة كان يسجن لسنوات عديدة. وأخيرا أيها الإخوة نقول لكم أن سقوط النظام والشيعة في سوريا هو بداية لسقوط المخطط الإيراني، ويكفي من فوائد الثورة في سوريا أنها فضحت وكشفت جرائم رافضة وكذبهم ودجلهم من دعواهم التقريب لأهل السنة والشيعة ومحبة أهل السنة وخاصة دعاوي حزب الله اللبناني الشيعة. النداء الأخير لإخواننا في روسيا، إخواني سوريا تناديكم، قتل شبابنا، يبتم أطفالنا، رملت نساؤنا، هتكت أعرابنا، هدمت بيوتنا، دنست وهدمت مساجدنا، أتلفت مؤنمنا، أحرقت مزارعنا، مزقوا كساءنا ومصاحفنا. يا أمة الجسد الواحد، يا أهل الشجاعة والكرم، يا أهل النخوة والشهامة، أدركوا إخوتكم في سوريا قبل أن يهلكوا. أمة المليار، إنا نصلي بنار الهجير، لا طعام لا كساء، مسنا برد الشتاء. أمة المليار جودي، واسألي رب السماء، اسألي رب السماء. وهذه إحدى المؤسسات الخيرية التي أنشئت إثر الثورة المباركة، أسست لتدعم أهلنا في سوريا وتسمى هيئة الشام الإسلامية. وهذه الهيئة، هيئة الشام الإسلامية، هي هيئة إسلامية إصلاحية تجديدية شاملة تعمل على بناء المجتمع الحضاري الآمن المستقر في سوريا من خلال العمل المؤسسي وتحقيق التكافل والتعايش بين مكونات المجتمع السوري. وهي قد أسست في شهر ذي القعدة عام 1432 على يد مجموعة من العلماء والمشايخ وطلبة العلم في سوريا، وهي تهدف إلى السعي لتمكين دين الله في المجتمع اعتقادا وسلوكا والمحافظة على الهوية الإسلامية في المجتمع وبناء الشخصية الإسلامية وتحقيق التعارف والتكافل والتعايش بين مكونات المجتمع السوري والمشاركة الفعالة في تنمية التنمية الاجتماعية وإعداد الكفاءات والقدرات والاهتمام بالعبادات والمساجد وكل ما يتعلق بالدين الإسلامي. وهذه الهيئة المباركة لها أعمال إغاثية منذ تأسيسها من خلال 6 أشهر، تم بفضل الله سبحانه وتعالى تمويل تقريبا يقارب 12 مستشفى ميداني داخل سوريا عن طريق لجان التنسيق الداخلية في سوريا والتعاون مع رابطة الأطباء المغتربين. هي مجهزة، هذه المشافي مجهزة بالأدوية والعلاجات وما يتعلق بالعمليات الجراحية، وموجود على اليوتيوب من صور لهذه المستشفيات وأسسوا عدة مستشفيات دائما للكلام أي من أمكنتها الآن، وهي موجودة على اليوتيوب. وتكلفة هذه المستشفى ما يقارب 30,000 دولار، والحمد لله يتم من خلالها معالجة المرضى والجرحى الذين يعني يجهز عليهم النظام لو دخلوا المستشفيات الحكومية، يقتلهم أو يمنع عنهم دواء أو يذبحهم بالسكين. لذلك أسسوا هذه المستشفيات لمداواة الجرحى، والجرحى الذين لا يستطيعون مداواتهم يعني يسفرونهم إلى يهربونهم تهريبا إلى الدول الجوار حتى يقوم بعلاجهم. وأيضا من مهام هذه الهيئة المباركة توزيع السلع الغذائية والطعام، وهذا أيضا موجود في اليوتيوب، وكذلك كفالة الأيتام وكفالة اللاجئين الهاربين الشاردين من بطش النظام في لبنان والأردن وتركيا، وكذلك كفالة أسر الشهداء وكفالة أسر المعتقلين داخل السجون السورية والمفقودين، ومساعدة الجرحى كما ذكرنا. والتعاون مع جمعيات الخيرية خارج سوريا والتنسيق معها وإيصال المساعدات والتبرعات لجمعية أهل السنة والجماعة في الأردن وجمعية التربية الإسلامية في البحرين كذلك في قطر والكويت ومصر وغيرها من الدول. وأيضا قامت الهيئة بإنشاء حلقات تحفيظ القرآن اللاجئين في تركيا وتسعى كذلك في إنشاء حلقات تحفيظ القرآن في كافة البلدان التي فيها اللاجئون. والهيئة أيضا لها مكاتب يعني تحت الهيئة مكاتب علمية للفتاوى النازية يقوم عليها طلاب ومشايخ من أهل سوريا العارفين بالواقع السوري ومكاتب دعوية مكتب دعوي وأيضا غيرها. وقامت بإنشاء بإغاثة يعني إرسال قوافل إغاثية بسيارات شحن كبيرة في الأردن وتوزيع البطانيات والمدافئ خاصة وفصل الشتاء الآن. ومن أراد المزيد ومعرفة حسابات الهيئة فليدخل على اليوتيوب في موقع هيئة الشام الإسلامية ففيه شيء كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم أنصر إخواننا في سوريا على القوم الظالمين إنه سميع مجيب. جزاكم الله خيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menanyakan satu pertanyaan yang membingungkan kepada orang-orang Syiah, kepada orang-orang Rafidhah. Kenapa tidak ada satu masjid pun Masjid Ahlus Sunnah di Tehran? Di Teheran tidak ada. Sementara kita dapati Husainiyah di tempat-tempat ibadahnya orang-orang Syiah, kita dapati di Suriah, bahkan kita dapati di negara-negara di Arab Saudi, di Kuwait, di banyak tempat-tempat ibadah orang-orang Syiah. Dan mereka bisa hidup dengan leluasa di Saudi, ya. Dan kita bisa lihat sendiri bagaimana mereka juga diberi kerjaan, mereka juga diberi kedudukan, ya. Berbeda dengan di Teheran, satu masjid pun tidak ada masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa bisa demikian? Mana yang berbuat zalim? Apakah mereka ataukah Ahlus Sunnah? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga kita mendapati kontradiksi yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Kita dapati mereka orang-orang Syiah Rafidhah sangat mendukung terjadinya pemberontakan di negara-negara yang lain yang sebelum ini, seperti di Libya, kemudian di Bahrain, kemudian di Tunis. Mereka mendukung pemberontakan tersebut. Akan tapi terjadi, tatkala terjadi pemberontakan di Suriah, maka mereka tidak mendukung, bahkan mereka mendukung pemerintah Suriah. Tidak ada jawaban kecuali karena mereka memiliki akidah yang sama, karena memiliki kepentingan yang sama. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pernyataan mereka kenapa bahwasanya mengumpulkan dana yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah untuk dibagi diperbantukan kepada Ahlus Sunnah yang ada di Suriah merupakan bentuk pemecah belah di antara kaum muslimin, maka kita katakan bahwasanya orang-orang Syiah telah berinfak, mereka telah membantu ya miliaran ya untuk mendukung pemerintahan Syiah, untuk mendukung pemerintahan Suriah. Mereka juga telah berinfak dengan infak yang luar biasa dalam rangka untuk membantai Ahlus Sunnah. Lantas siapa yang memecah belah sebenarnya? Mereka justru yang telah memecah belah. Justru jika ada seorang Sunni yang tidak setuju dengan sikap orang-orang Syiah, maka langsung disikapi, langsung dibunuh, langsung dipenjara, ya. Ini justru mereka yang telah berinfak, ya, telah mengumpulkan dana untuk bisa menghabisi Ahlus Sunnah di Suriah. Apa salahnya jika Ahlus Sunnah di negara lain kemudian membantu saudara-saudara mereka yang terluka, membantu saudara-saudara mereka yang ditolimi, anak-anak yang kehilangan orang tua mereka, ya, para wanita yang kehilangan suami-suami mereka, ya, yang kehilangan harta mereka, kemudian kita bantu. Kenapa dikatakan bahwasanya ini merupakan bentuk pemecah belah kaum muslimin? Mereka nanya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di Suriah ada hikmahnya. Ada hikmahnya yang Allah berikan kepada kita, ya. Yaitu dengan adanya fitnah atau terjadinya pemberontakan di Suriah, maka minimal menampakkan bagaimana hakikat dari orang-orang Syiah Rafidhah. Yang mereka yang selama ini menyerukan bahwasanya kita harus bersatu wahai kaum muslimin, Ahlus Sunnah harus bersama dengan Ahlus Syiah, kita kaum muslimin yang sama, kita harus menyerang orang-orang kafir. Ini semuanya dusta ternyata. Justru mereka yang menghabisi Ahlus Sunnah dimanapun mereka, baik di Iran maupun di Irak, apalagi di Suriah. Ya, mana perkataan mereka harus bersatu dengan Ahlus Sunnah? Kita disuruh bersatu dengan mereka dan mereka terus mengkafirkan para sahabat, terus melaknat Aisyah, terus melaknat Abu Bakar, terus melaknat Umar, ya, terus mencela para sahabat, kemudian menyuruh kita bersatu dengan mereka. Kemudian dengan propaganda bahwasanya kita adalah satu umat Islam, ternyata mereka malah membunuh Ahlus Sunnah di banyak negara. Ya. Oleh karenanya dengan kejadian Suria ini, maka membuka hakikat mereka, ya, menyikap bagaimana hakikat orang-orang Syiah yang kejam terhadap Ahlus Sunnah. Dan kita dapati bagaimana mereka mengatakan harus bersatu dengan Ahlus Sunnah sementara sebelum terjadinya pemberontakan di Suria. Kalau ada seorang Sunni saja yang mengucapkan satu kalimat, satu perkataan yang menjelisih mereka, maka langsung dipenjara. Kalau ada seorang Sunni saja yang membawa buku Ahlus Sunnah, langsung ditangkap dan tidak tahu bagaimana nasib mereka. Dan alhamdulillah, dari terjadinya peristiwa yang ada di Suria ini membongkar hakikat orang-orang Syiah yang selama ini berdusta dengan terang-terangan, mengatakan ingin bersatu dengan Ahlus Sunnah, menyatakan cinta kepada Ahlus Sunnah, namun pada hakikatnya mereka dusta, dan bukti pembantian mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan selama ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir kita tutup kajian ini dengan menjelaskan bagaimana di antara usaha Ahlus Sunnah membantu Ahlus Sunnah yang lainnya dengan diadakannya Hay'ah Asy-Syam Al-Islamiyah, yaitu yayasan yang berusaha untuk mengumpulkan dana untuk membantu saudara-saudara mereka. Ahlus Sunnah yang yayasan ini dibuat pada tanggal 5 Dzulqa'dah pada tahun 1433 di bawah naungan para ulama dan masyayikh dan para penuntut ilmu, terutama orang-orang Suria, dan mereka berusaha untuk membantu saudara-saudara mereka yang tertolimi, yang tertindas di Suria. Di antara amalan-amalan yang telah mereka kerjakan atau bentuk-bentuk bantuan yang mereka lakukan, seperti mereka membuat adanya rumah sakit berjalan di dalam daerah Suria, yaitu mungkin dengan mobil-mobil yang berisi peralatan lengkap untuk ada operasi dan macam-macamnya. Dan ini tentunya butuh dana yang sangat sangat besar, ya. Dan mereka, karena rumah sakit yang ada telah dihancurkan, sehingga rakyat tidak bisa berobat di rumah sakit tersebut. Bahkan kemarin ada cerita, ada salah seorang saudara mereka di sana yang akhirnya istrinya meninggal dunia. Kenapa? Karena tatkala melahirkan tidak ada rumah sakit, tidak bisa melahirkan, akhirnya di rumah, dan akhirnya meninggal istrinya karena tidak bisa pergi ke rumah sakit. Oleh karenanya mereka membuat rumah sakit berjalan di dalam daerah Suria, dan ini tentunya membutuhkan dana yang besar. Di antaranya juga seperti memberi bantuan makanan kepada orang-orang yang terzalimi di dalam Suria, kemudian juga mengkafili anak-anak yatim, ya, anak-anak yang telah meninggal, orang tua mereka telah meninggal, maka dikafalahi, dinaungi oleh mereka. Demikian juga orang-orang yang melarikan diri dari Suria karena tidak mampu bertahan dengan kondisi Suria, maka mereka pun ada yang lari ke Lubnan, ada yang lari ke Urdun, ada yang lari ke Turki, maka ini semua diusahakan untuk dibantu oleh mereka. Demikian juga orang-orang yang terbunuh suami mereka, meninggalkan keluarga mereka, maka keluarga ini yang tertinggal diusahakan kepada mereka. Demikian juga keluarga orang-orang yang dipenjara, entah kemana nasibnya, dipenjara oleh pemerintah Suria, ini pun diberi bantuan kepada mereka. Demikian juga orang-orang yang hilang, tidak tahu nasib mereka, keluarga mereka yang ditinggalkan juga diberi bantuan oleh yayasan ini. Dan masih banyak bentuk-bentuk bantuan yang mereka lakukan. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan oleh beliau. Beliau hanya mengingatkan kepada para pendengar sekalian untuk membantu saudara-saudara mereka di Suria. Lihatlah di sana banyak anak-anak yang kehilangan orang tua mereka, jadilah mereka anak-anak yang yatim. Bagaimana istri-istri yang kehilangan suaminya, ada yang kehilangan orang tuanya, harta mereka hilang, ya, kemudian rumah mereka dihancurkan, ya, mereka terluka, dan terlalu banyak penderitaan yang mereka rasakan. Dan kegiatan yang dilakukan oleh yayasan tersebut semuanya bisa dilihat, ada di YouTube. Mungkin siapa yang ingin melihat di YouTube, silakan masuk dalam yayasan tersebut dan akan melihat bagaimana kegiatan bantuan yang mereka lakukan. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi ikhwah sekalian Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Syekh atas penjelasan yang penuh manfaat yang telah Syekh sampaikan, dan terima kasih untuk Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan dars atau muhadharah yang telah Syekh sampaikan tadi. Untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk para pendengar di kesempatan, mungkin ada tersisa waktu 10 menit ke depan, Ustaz, ya. Kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang pertama. Ada dua penanya yang menyampaikan pertanyaan yang sama. Ya Syekh, saat ini dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dijuluki sebagai dakwah Wahabi oleh kaum Syiah dengan tujuan untuk menjauhkan umat Islam terhadap dakwah Tauhid. Dan dakwah Wahabi ini digencarkan oleh Saudi Arabia dengan memberikan bantuan dan donasi berupa pendidikan yang gratis kepada pemuda-pemuda Muslim. dan menjadi kaki tangan pemerintah Saudi Arabia di negeri-negeri muslim. Bagaimanakah memberikan bantahan terhadap hal ini? Terima kasih ya Syekh, jazakallahu khairan. كيف نرد عليهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرنا أن السعودية هي بلد أهل السنة والجماعة، وهم رحماء بالخلق وأعلم الناس بالحق، وهم يعني طبعا جزاهم الله خير يدرسون طلاب العالم الإسلامي، لكن تدريسهم لهؤلاء الطلاب مبني على الكتاب والسنة وعلى حب الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وعلى فهم الكتاب والسنة، على فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين شاهدوا التنزيل الكتاب وعانوا تفسيره من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف ما تفعله إيران من إغراء الشباب والشابات لدراسة في قم وإعطائهم الأموال وتقديم لهم نساء، كما أخبر كثير من ذهب إلى هناك يعطونهم نساء يتمتعون بهم. فغالب من يدخل تلك الجامعات الإيرانية في قم وعددهم بالمئات الآلاف، يعني 100,000 في قم فقط. وأما هنا في السعودية عدد الطلاب قلة في الجامعات السعودية مقارنة مع ما تستقطبه إيران لديها من طلاب العالم. طبعا السعودية تدعو الناس لدراسة العلم الشرعي، وإيران تدعو الناس لدراسة العلم الرافضي المبني على الحق الدفين على الصحابة وكره الصحابة وتكفير الصحابة والأخذ بعقائد الرافضة المخالفة للكتاب والسنة. أما السعودية لا تدعو لهذا الفكر ولا تدعو لتكفير الناس أبدا، والناس كلهم الذين تخرجوا من السعودية لهم أثر كبير على العالم الإسلامي، حيث يعني اهتدى على يديهم الناس الكفر من الكفار وغير الكفار بفضل الله سبحانه وتعالى، فهم أمة وسطية بين الفرق ولا يدعون للغلو ولا للتكفير، بخلاف الذين درسوا في إيران، فهؤلاء الذين ما يدخلوا البلد إلا ويفرقوا أهله وجعلوا أهله شيعة. أقصد ما في سياسة في الجامعة، ما نتحدث عن السياسة. بارك الله فيكم يا الله سبحانه وتعالى. Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwasanya Arab Saudi merupakan negeri Ahlus Sunnah, dan mereka tentunya merahmati Ahlus Sunnah yang lainnya, merahmati manusia. Oleh karenanya mereka tentunya memberi beasiswa kepada para pelajar untuk belajar ilmu agama di kerajaan Arab Saudi. Tentunya ilmu agama yang dipelajari adalah ilmu agama yang berdasarkan akidah Ahlus Sunnah, berdasarkan Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, dan cinta kepada para sahabat. Ya, karena para sahabat mereka lah yang telah diturunkan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang menyaksikan bagaimana penerapan ayat-ayat Allah. Mereka yang telah menyaksikan bagaimana penerapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena kita Ahlus Sunnah mencintai para sahabat yang telah memberi jasa besar kepada kita. Pelajaran agama di Saudi Arabia dibangun di atas cinta kepada para sahabat di Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Iran. Ya, mereka memberi beasiswa kepada para pelajar untuk belajar di Al-Qum, kemudian belajar Rafidah, agama Rafidah yang dibangun di atas akidah Rafidah, dibangun di atas taqiyah, dibangun di atas benci kepada para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Itulah pelajaran yang diajarkan oleh orang-orang Iran di Qum, ya. Dan kita, namun yang sangat disayangkan, kita dapati bahwasanya pelajar yang ada di Qum lebih banyak, jauh lebih banyak daripada pelajar yang ada di Arab Saudi, ya. Jadi kalau mereka menuduh bahwasanya kerajaan Arab Saudi menjadikan para pelajar menjadi anak buah mereka, sama sekali kita tidak pernah belajar politik, ya. Saya sendiri tidak pernah belajar politik di Universitas Islam Madinah, tidak pernah diajari untuk menjadi antek-antek Saudi, dan bisa ditanyakan kepada seluruh orang yang pernah belajar di Arab Saudi, tidak pernah disuruh untuk menjadi antek-antek Saudi. Dibelajar, dikasih beasiswa, kemudian silakan berpikir sendiri, silakan pulang kampung untuk berdakwah di kampung. Tidak pernah diajari untuk menjadi antek-antek Saudi dan macam-macamnya. Ya, adapun di Iran kita tidak tahu. Yang jelas di Iran mereka mempelajari agama Syiah, agama Rafidah yang dibangun di atas mengkafirkan dan membenci para para sahabat. Dan kita dapati bahwasanya para pelajar yang lulus dari Universitas Islam Madinah, mereka memberi dampak yang positif yang sangat besar. Oleh karena kita sering mendengarkan bagaimana orang-orang kafir mendapatkan hidayah dengan jasa mereka, dengan sebab mereka, ya. Ada dari kesyirikan mendapatkan mengenal tauhid, dan ada dari agama-agama kekafiran kemudian mengenal agama Islam dengan jasa para pelajar dari yang lulus dari Universitas Islam Madinah yang ada di Arab Saudi. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian di kesempatan yang berikutnya masih ada waktu Ustaz ya. Ada satu pertanyaan dari pendengar kita masih dari pesan singkat. Ya Syekh, bagaimanakah sikap kami di mana di negeri kami ada sebagian dari tokoh Syiah menghiaskan diri-diri mereka dengan akhlak yang mulia, kemudian lemah lembut dalam tutur kata, sehingga kaum muslimin awam tertarik pada dakwah yang mereka lakukan. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana sikap kami? Jazakallahu khairan ya Syekh. نجد بعض دعاة الشيعة زينوا تزينوا بالأخلاق الكريمة، فهم ناس يعني يتألقوا بهم وما وقفنا منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت لكم أن من منهج الرافضة ومن أصولهم التقية، فهم يظهرون خلاف ما يبتنون، وهم يدعون الناس ويؤنسونهم. عندهم مبدأ اسمه التأنيس، أنهم يؤنسون كل من يجلسون إليه، يظهرون له مثلا إذا جاءوا للمسلم أهل السنة يمدحون الصحابة أمامهم. وهذا قد حصل معي أنا في بعض المجالس، قال لي أحد دعاتهم أننا نحب الصحابة، ثم أنا بدأت معه بعقيدته فأظهر مباشرة حقده الدفيع على الصحابة، وقال لي كتاب البخاري موجود فيه أن عائشة ترقص، يريد الطعن لعائشة رضي الله عنها، فقلت للبخاري هذا كتابه أمامنا، فعلى أن نذهب المكتبة، فرفض ذلك. المهم أن عقيدتهم كما قلنا إظهار خلاف ما يبتنون، يظهرون خلاف ما يبتنون من الحقد الدفيع لأهل السنة. فإذا جاءوا لأهل السنة أظهروا حب الصحابة، وإذا جاءوا لأحد من غير أهل السنة فيظهرون له ما يحب مجاراة له ومماشاة له، حتى لو ذهبوا إلى اليهود فيظهرون لهم محبة ما هم عليه من باطل، وكذلك لو ذهبوا إلى النصارى فهكذا ديدنهم، حتى لو ذهبوا إلى الفرق الأخرى التي خرجت عن الإسلام كالقاديانية والبهائية وغيرها، يظهرون لهم أنهم معهم في أفكارهم تقية. وهذا الذي من خلال النصوص التي أوردناها قبل قليل يدل ذلك، حيث أنهم يعني جاءوا إلى زين العابدين وأظهروا أنهم يحبونه فكذبهم وقالوا لهم نحن أعلم الناس بهم، هؤلاء يظهرون محبتنا ويظهرون عدوتنا. هؤلاء قد يأتون بالأخلاق الحسنة، لكن لو تقربت إليهم كثيرا وصفت يعني على عقيدتهم سيظهرون الحقد فيهم والأخلاق الفاسدة. أقل شيء أنهم يعني يلوتون باعتياد يعني يلوتون بالصبيان الذين أو الطلاب الذين يتعلمون عندهم بشهادة الذين تابوا من مذهبهم من علمائهم ثم كان مصيرهم القتل. فإذا هذا هو مذهبهم، التقية والتأنيس والترويض، ثم بعد ذلك يعني يفترسون من يدعونهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya di antara akidah Rafidhah adalah taqiyah, yaitu menambahkan apa yang berlawanan dengan apa yang mereka yakini. Dan di antara cara dakwah mereka namanya mabda' ta'nis, yaitu berusaha mendekati orang yang menyelisih mereka, ya. Maka tatkala mereka mendekati Ahlussunnah, maka mereka berusaha memuji akidah Ahlussunnah, menyatakan bahwasanya kami cinta kepada para sahabat. Dan ini pernah dialami oleh beliau pernah mengalami hal ini tatkala berdialog dengan salah seorang dai Ahlussunnah. Maka kemudian dai tersebut mengatakan kami cinta kepada para sahabat. Akhirnya syekh ini mengatakan, kemudian berdialog dengan dia. Setelah berdialog semakin panas, maka semakin nampak kebencian dia terhadap sahabat. Akhirnya dia menampakkan, dia tidak tahiyah lagi, akhirnya menampakkan kebenciannya kepada sahabat, sampai-sampai dia mengatakan, lihat di Sahih Bukhari saja ada dalil bahwasanya Aisyah joget, ya. Akhirnya kata Syekh, sekarang ada Sahih Bukhari depan kita, kita lihat mana dalil bahwa di Sahih Bukhari bahwasanya Aisyah joget. Akhirnya dia tidak mau buka Sahih Bukhari. Oleh karenanya, demikianlah cara mereka. Kalau mereka mendekati Ahlus Sunnah, mereka menampakkan akhlak yang mulia, kemudian menunjukkan cinta kepada para sahabat. Bahkan jika mereka pergi ke orang Yahudi juga mereka menampakkan seakan-akan mereka sepakat dengan orang Yahudi, dan kalau mereka bertemu orang Nasara juga mereka demikian. Bahkan mereka tatkala mereka bertemu dengan kelompok-kelompok sesat seperti Qadianiyah, Ahmadiyah, maka mereka pun seakan-akan menampakkan bahwasanya mereka serasi dan cocok dengan mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya jika kita dapati sebagian dai dari orang-orang Syiah menampakkan akhlak yang mulia, ya. Kalau kita kemudian tenggelam dan cocok dengan mereka, maka akan nampaklah akhlak buruk mereka. Contohnya seperti Mut'ah, jelas nikah Mut'ah dan kemudian dia sikap liwat homoseksual yang dilakukan oleh sebagian mereka. Dan ini sudah masyhur tatkala disebutkan bagaimana orang-orang yang taubat dari mereka mengatakan bahwasanya dai-dai mereka berbuat liwat, berbuat homoseksual terhadap murid-murid mereka yang masih kecil-kecil, ya. Ini kejadian yang terjadi dan dilakukan oleh mereka. Oleh karenanya, hati-hatilah para ikhwas kalian, para ahlu sunnah. Jangan sampai terpedaya dengan apa yang mereka nampakkan. Ingat bahwasanya mereka memiliki akidah. Ya, mereka memiliki akidah dan mereka mencela para sahabat, mereka mengkafirkan para sahabat, dan mereka menyatakan dusta merupakan agama mereka, bahkan 90% dari agama mereka dibangun di atas kedustaan sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Jangan terpedaya dengan manisnya lisan mereka. Lihatlah kenyataan yang terjadi sekarang. Mereka mengatakan kita harus bersatu, kita harus sunnah, kita harus satu dengan Syiah, sama-sama memerangi orang-orang kafir. Ternyata mereka sendiri telah membasmi Ahlus Sunnah, ya, dengan sangat jelas dan nyata di berbagai negara, terutama di Suriah. Demikian saja para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suriah berdarah, bisakah kau rasakan deritanya? Tetapi kemenangan pasti datang, karena Allah pasti menolong agamanya, menolong kitabnya, dan dalam keadaan apapun kita harus menolong mereka. Coba lihat anak-anak kecil yang dibunuh. Bayangkan, seandainya dia adalah anakmu, dan gadis yang diperkosa, seandainya dia adalah saudarimu, dan wanita yang dibunuh, seandainya dia adalah ibumu, dan lelaki tua yang disiksa, seandainya dia adalah ayahmu. Sudah semestinya kita bersedih sebagaimana kesedihan mereka, merasakan perih sebagaimana perihnya mereka, dan menderita atas kesakitan mereka. Suriah اللهم إنا نسألك لإخواننا فرجا قريبا فرجا عاجلا اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بقلوب ملؤها الرجاء اللهم يا حي يا قيوم اللهم ارفع الظلم والحصار عنهم اللهم بدل خوفهم أمنا وفقرهم غنى وزدهم يا ربنا صبرا وثباتا اللهم احفظهم في أنفسهم وأهليهم وديارهم وأموالهم ومقدساته. اللهم ارحم الشيخ الكبير، اللهم ارحم الشيخ الكبير، وارحم الطفل الصغير، وارحم الأم الرؤوم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفظ أهلنا في سوريا، اللهم احفظ أهلنا في سورية ومصر واليمن وليبيا، اللهم احفظهم من كل سوء وشر وفتنة يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، وصن أعراضهم، وصن أعراضهم، واحفظ أموالهم، وادفع عنهم الشرور والفتن. اللهم ادفع عنهم الشرور والفتن والمحن، اللهم ادفع عنهم الشرور والفتن والمحن يا أرحم الراحمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا شك أن إخواننا المسلمين في سوريا أصابهم من الظلم. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal mencintai, mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota badan merintih kesakitan, maka sekujur badan akan merasakan panas dan demam. Radio Roja membuka sunduk peduli kemanusiaan Suria. Salurkan bantuan Anda melalui Bank Syariah Mandiri nomor 756-1616-005 atas nama Yayasan Cahaya Sunnah. Konfirmasikan transfer Anda melalui pesan singkat 081-989-6543 dengan format Peduli Suria, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah transfer, spasi tanggal transfer Anda. Informasi lebih lengkap 021-823-3661 atau 021-7073-6543. Laporan keuangan bisa Anda klik di situs www.radioroja.com. Terima kasih jazakumullahu khairan untuk kaum muslimin dan muslimat yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang terzalimi di negeri Suriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.